بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله: باب السمر مع الضيف والأهل. بركات الإمام البخاري رحمه الله: bab yang menerangkan tentang as-samar, ngobrol setelah isya bersama tamu dan keluarga. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي سليمان حدثنا أبو عثمان نعم عن عبد الرحمن بن أبي بكر صحابي الحديث عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة bahwasanya أصحاب الصفة itu orang-orang yang tinggal di Masjid Nabi yang tidak memiliki keluarga dan tidak ada yang menyantuni kehidupannya yang tinggal di Madinah. Mereka ashabu suffah kanu unasan fuqara. Mereka-mereka adalah orang-orang fakir. Ashabu suffah. Nah, wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: man kana indahu ta'amu tsnain falyadhhab bi tsalits. Barang siapa yang punya makanan untuk dua orang di rumahnya, maka hendaklah dia membawa orang yang ketiga dari ashabu suffah di bawah. Wa in arba'un fa khamisun. Siapa saja yang memiliki makanan untuk empat orang, maka hendaklah dia membawa orang yang kelima ke rumahnya dari ashabu suffah. Au sadisun, atau enam orang. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inayatuhu sallallahu alaihi wasallam, perhatiannya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Suffah. Wa ana Abu Bakrin, kata Abu Bakar, kata Abdurrahman, wa ana Abu Bakrin jaa bi tsalatsah. Abu Bakar datang membawa tiga orang. Fantalaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asharah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa 10 orang. Qala, kata Abu Rahman, fahuwa ana wa abi wa ummi fala adri. Nah, maka dia, ya saya, ayahku dan ibuku, saya tidak tahu. Qala, wa imra'ati wa khadimun bainana wa baina baiti Abi Bakrin, istriku dan seorang pembantu antara kami dan antara rumah Abu Bakar. Wa inna Abu Bakrin ta'asha inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu bermakan malam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma labisa haitsu sallaitna. Thumma labisa haitsu sallaitna, sallaitil isya. Suliat, haitsu suliatil isya. Kemudian Abu Bakar tinggal di sisi Nabi. Nah, ketika sholat isya ditegakkan. Nah, thumma raja'a, kemudian Abu Bakar kembali kepada keluarganya. Nah, falabitha hatta ta'ashan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Bakar ya memang sempat makan malam di sisi Rasulullah SAW setelah isya. Nah, falabitha hatta ta'ashan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar lama enggak pulang-pulang sampai Nabi SAW makan malam. Faja'a ba'dama madha min al-lail, kemudian Abu Bakar datang setelah lewat. Nah, sudah larut malam. Nah, Abu Bakar datang ke rumahnya. Nah, sampai larut malam dari sisi Nabi SAW. Qalat lahu imratu, kemudian Abu Bakar berkata istrinya kepadanya, wa ma habasaka an adiyafik au qalat daifik. Nah, apa yang menahanmu dari tamumu atau dari tamu-tamumu? Adiyafak adalah jama', ada juga mufrad. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa orang ke rumahnya berapa tadi? 3 orang. Iya. Sementara Abu Bakar makan malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai malam di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah malam Abu Bakar datang, qala awama asyaitihim, bukankah engkau kepada istrinya mengatakan, bukankah kalian atau engkau wahai istriku telah memberikan makan malam kepada mereka? Nah, qalat abau, istrinya Abu Bakar mengatakan mereka enggak mau makan. Hatta tajia, sampai kau datang. Jadi tamunya enggak mau makan, menunggu Abu Bakar sampai datang. Sementara Abu Bakar dan di sisi Nabi SAW sampai malam, bolak-balik tadi. Qad uridu, sungguh makan malam telah ditawarkan kepada mereka. Fa'abau, mereka enggak mau makan. Nah, qala fadhhabtu ana fakhtaba'tu. Kemudian Abdurrahman bin Abi Bakar pergi sembunyi-sembunyi, dia diam pergi. Maka dimarah oleh Abu Bakar Siddiq. Kenapa enggak diajak makan tamunya? Nah, ya. Maka Abdurrahman pergi diam-diam. Qala, ternyata Abu Bakar mengatakan, ya guntar fajadda wa sabba. Wahai bodoh. Nah, artinya marah Abu Bakar kepada Abdurrahman putranya. Kenapa enggak makan, diberi tamunya enggak diajak makan? Nah. Wa qala kulu. Nah. Makanlah. Lahanian. Nah. Wa qala wallahi la at'amuhu abadan wa aidullah. Naam. Abu Bakar yang memerintahkan makan tetapi dia tidak makan. Nah. Maka mereka, akhirnya mereka makan. Ma kunna na'khudhu min luqmatin illa rabba min asfaliha. Tidaklah kami mengambil satu suap dari makanan tersebut, kata Abdurrahman bin Abi Bakar, kecuali makin bertambah 6 makanan tersebut dari bagian bawahnya. Aktsaru minha, bertambahnya lebih banyak daripada semula. Nah. Ya. Qala ya'ni hatta syabi'u. Sampai tamu-tamunya 6 puas dari makan tersebut. Wasarat aktsara mimma kanat, sehingga ketika mereka telah kenyang, telah puas makan tersebut, makanannya menjadi lebih banyak daripada sebelumnya. Ni aktsara mimma kanat qabla dzalik. Fa nadhara ilaiha Abu Bakar. Fa idza hiya kama hi. Kemudian Abu Bakar melihat kepada makanan tersebut, ternyata makanan itu sama seperti semisal semula. Aw aktsaru minha, bahkan lebih banyak yang dilihat Abu Bakar. Qala limraatihi, maka berkata Abu Bakar kepada istrinya, ya ukhta bani Firas, ma hadza? Ya ukhta bani Firas, apa ini? Nah, makanannya kok enggak habis-habis. Bahkan lebih banyak daripada yang semula. Qalat la wa qurrata aini lahiya al-an aktsaru minha qabla dzalika bi 3 marrat. Nah. Sungguh makanan ini sekarang lebih banyak daripada semula, bahkan sampai 3 kali lipatnya. Fa'akala minha Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar makan dari makanan itu. Nah. Wa qala innama kana dzalika min syaitan, yakni yaminah. Dan Abu Bakar mengatakan sungguh itu adalah termasuk syaitan. Maksudnya apa? Sumpahnya dia tadi. Dia sumpah demi Allah saya tidak akan makan. Enggak mau makan. Enggak akan makan selama-lamanya. Ya. Nah. Abu Bakar Siddiq mengatakan itu sumpah itu termasuk dari syaitan. Nah. Ya. Tsumma akala minha luqmatan, kemudian Abu Bakar makan dari makanan tersebut 1 suap. Tsumma hamalaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar membawa makanan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Fa asbahat indahu, kemudian nah. Ya, zahirnya makanan itu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bainana wa baina qaumin aqdun nam fa madal ajal fa faraqna ithnai ashar rajulan ma kulli rajul minhum unasun Allahu alam kam ma kulli rajulin fa kalu minha ajma'un nam au kama qala. Makanan tersebut nam berada di sisi Rasulullah SAW, sementara kami dengan satu kaum ada perjanjian ketika itu. Famadhal ajal, kemudian habis waktu selesai dari perjanjian itu, kami berpisah, kami bagi-bagikan ke 12 orang, bersama setiap orang itu ada orang lain dibagi-bagikan makan itu. Nah, wallahu alam, berapa bersama setiap orang yang mereka semuanya makan dari makan dari makanan tersebut semuanya. Au kama qala. Nah. Ini hadis ini barakallahu fikum dijadikan dalil oleh al-Imam al-Bukhari bolehnya samar nam ngobrol setelah isya bersama tamu dan keluarga. Abu Bakar dari sisi pendalilannya barakallahu fikum, Abu Bakar setelah isya masih berbolak-balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ke rumahnya. Nah, barakallahu fikum. Kata al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar, wa wajhul istidlal min hadis Abdurrahman bin Abi Bakar al-madhkur fil bab ishtighalu Abi Bakar ba'da salatil isya, sibuknya Abu Bakar setelah isya, bimajihi, dengan kedatangan beliau kepada rumahnya, wa murajaatihi, kemudian kembali lagi menghabarkan tentang tamu-tamunya, dan sibuknya beliau nam bima daro bainahum, nam apa yang ya, berputar di antara mereka di rumah beliau. Itu kejadiannya setelah Isya. Nah, wa dzalika kulluhu fi ma'na samar, itu semuanya adalah makna berarti ngobrol-obrolan yang terjadi setelah Isya. Nah, ada obrolan, ada omongan. Nah, barakallahu fikum, dengan istrinya mengatakan, bukankah aku telah persilahkan mereka makan? Nam, ya, terus terjadi obrolan bersama istrinya. Demikian juga dengan tamunya, barakallahu fikum. Ngobrol setelah Isya dengan tamu, dengan keluarga. Nam, bukan perkara yang dimakruh, bukan perkara yang dibenci. Barakallahu fikum. Kemudian juga barakallahu fikum, dari hadis ini. Nah, ya, dan namanya rumah tangga, barakallahu fikum, siapapun dia, bagaimanapun keilmuannya, nam ada mesti perselisihan, kesalahpahaman, percekcokan. Nam seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai mengucapkan kalimat ya Gunthar kepada anaknya sendiri. Itulah barakallahu fikum, nam kehidupan, barakallahu fikum. Namun Abu Bakar setelahnya nam rujuk dari sumpahnya, tidak mau makan dari makan tersebut, akhirnya makan dan mengatakan itu adalah dari syaitan untuk menghalangi sesuatu yang barakallahu fikum dibolehkan untuk makan, kemudian dia bersumpah untuk tidak makan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam, naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu alaihi wa sallam.